Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'da. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas perjalanan hidup dari Ali Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah berada di penghujung ya kisah dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana kiprah Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Beliau adalah seorang pemimpin yang gemar turun menemui rakyatnya, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat beliau. Dan juga beliau terjadi beberapa peristiwa penting di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, di antaranya adalah terjadinya wabah taun, yakni wabah pes penyakit yang terjadi di negeri Syam yang menyebabkan banyak sekali dari para sahabat yang meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase akhir dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah kurang lebih menjalani tampuk kepemimpinan selama 10 tahun menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita menceritakan bagaimana wafatnya Umar bin Khattab, di masa Nabi SAW itu masih hidup, Nabi SAW sudah mengkhabarkan bahwa Umar ini akan mati atau akan meninggal dunia dengan mati syahid. Jadi ketika Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman ini naik ke Gunung Uhud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi dan para sahabat ini sedang berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu berguncang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbut Uhuda." Wahai Uhud, janganlah engkau bergoncang, diamlah engkau. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diamlah, karena sesungguhnya di atasmu ini, yang sekarang berada di atasmu, adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Dua orang syahid. Ya. Nabinya siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqnya siapa, Pak? Abu Bakar. Dua orang lagi yang tersisa yang dikatakan syahidan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Umar dan Utsman. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa nanti Umar bin Khattab ini akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan memang beliau radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keinginan Umar bin Khattab ya yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan di saat beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Jadi beliau itu pernah berdoa, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahadah, mati syahid fi sabilik, di atas jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam, dan jadilahkanlah kematianku di buminya atau di negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kota Madinah. Jadi ini keinginan Umar bin Khattab di akhir kehidupan beliau. Yang pertama, beliau ingin mati syahid. Kemudian yang kedua, meninggal di negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Boleh enggak kita berdoa seperti ini, Pak? Boleh, Umar melakukannya. Yang enggak boleh itu kalau kita meminta kematian Ya Allah matikanlah aku. Nah, tidak boleh. Nabi SAW dalam hadis Ka'ab bin Arad radhiyallahu taala anhu melarang untuk meminta kematian. Tapi kalau memang kita dalam keadaan yang susah, ya khawatir kalau terjatuh kepada fitnah, terjatuh pada musibah yang bisa mengacaukan agama kita, maka kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku, dan tetapkanlah kehidupanku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Jadi kita tetap menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta mati. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, matikanlah aku. Ini suatu kekeliruan. Nah, bagaimana dengan minta mati syahid? Boleh. Karena mati syahid adalah sebuah kemuliaan. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya mematikannya dalam keadaan syahid. Nah, siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Pembunuhnya bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Jadi beliau meninggal dunia dalam keadaan dibunuh. Yang membunuh beliau adalah Abu Lu'lu' Al-Majusi. Nama aslinya Fairuz. Ya. Jadi dahulu ketika kaum muslimin berhasil melakukan penaklukan ya atas negeri Persia sebagaimana yang kita telah ceritakan, banyak sekali orang-orang Persia yang menjadi budak. Dan di antara budak yang ditangkap oleh kaum muslimin ketika itu ada yang bernama Abu Lu'lu'. Nama aslinya Fairuz. Nah, Fairuz ini, Fairuz itu nama biasa, nama orang Persia ya. Bukan virus ya. Fairuz ya. Maka Fairuz ini dulunya dia adalah seorang tentara. Seorang tentara dari kerajaan Persia yang kemudian tertangkap dalam perang Qadisiyah, dalam penaklukan Persia dia ditangkap lalu menjadi budaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nah, dulu Umar itu punya keputusan, beliau punya SK bahwa budak-budak Persia yang sudah balig ini tidak boleh masuk kota Madinah. Kenapa? Berbahaya. Apalagi kalau dia bekas tentara. Ya. Jadi Umar punya keputusan yang luar biasa. Budak-budak yang sudah dewasa tidak boleh masuk Madinah karena akan membahayakan. Nah, lantas kenapa Abu Lu'lu' Fairuz Al-Majusi ini bisa masuk ke kota Madinah? Ini karena permintaan dari seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kenapa dia meminta agar Umar itu memberikan izin? Karena Abu Lu'lu' Al-Majusi ini dikenal sebagai seorang pengrajin kayu, tukang bangunan. Jadi dia bisa membantu pembangunan di kota Madinah, dipekerjakan untuk membangun kota Madinah. Maka kemudian Umar bin Khattab pun memberikan keringanan bagi Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dan ketika itu Umar bin Khattab sebagaimana kebiasaan beliau, beliau memberikan nasihat demi nasihat kepada Abu Lu'lu' Al-Majusi agar dia menerima Islam. Inilah yang menyebabkan Abu Lu'lu' Al-Majusi ya merasa tersinggung, lalu dia pun ingin membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ada dua versi tentang kematian Abu Lu'lu' Al-Majusi ini setelah dia berhasil membunuh Umar bin Khattab. Kalau versinya Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Abu Lu'lu' ini bunuh diri setelah dia berhasil membunuh Umar. Jadi ketika dia setelah dia menekam Umar, Umar gak langsung mati ketika itu. Jadi dia berhasil membunuh Umar, kemudian dia membunuh sahabat yang ketika itu sedang melaksanakan sholat. Dia tikamkan pisaunya ke sana kemari sehingga sekian orang meninggal dunia. Nah, ketika akan ditangkap, seorang sahabat melemparkan mantelnya karena dia bawa pisau, gak bisa dibunuh. Ya, dilemparkan mantel kepada dia, maksudnya para sahabat agar ditangkap kemudian dihukum, diadili. Tapi Abu Lu'lu' Al-Majusi ketika melihat bahwa dirinya akan ditangkap, dia kemudian menikamkan pisaunya ke badannya. Sehingga dia pun mati bunuh diri. Namanya juga prajurit ya. Prajurit kan siap mati. Jangan sampai ketangkap oleh musuh. Maka Abu Lu'lu' mati bunuh diri. Meninggal di kota Madinah. Ini versinya Sunni. Nanti kita akan bacakan riwayatnya dengan detail. Kalau versinya orang Syiah itu kan benci sama Umar. Mereka justru memuliakan Abu Lu'lu' Al-Majusi ini. Ya, mereka memberikan gelar Baba Suja. Baba Suja artinya bapak keberanian. Nah, kalau versinya orang Syiah, setelah membunuh Umar dan beberapa orang sahabat yang dianggap telah murtad oleh orang-orang Syiah, Abu Lu'lu' al-Majus ini berhasil melarikan diri. Makanya di kawasannya orang Syiah itu ada kuburannya. Nah, ini kuburannya di Iran. Jadi kalau versinya Sunni, ya, Abu Lu'lu' ini bunuh diri, pengecut ya, mati. Adapun versinya orang-orang Iran, dia bisa lari ke sebuah daerah yang bernama Khoshyan, ya, kemudian dia meninggal di sana, lalu kuburannya dijadikan sebagai kuburan keramat bagi orang-orang Syiah. Ya, ini kuburannya, komplek pekuburan Abu Lu'lu'. Nah, ini tertulis di pintu gerbang kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, Buk'atun Mutabarrikah Baba Suja, Baba Suja'iddin, ya, Abu Lu'lu' Fairuz. Tertulis di gerbangnya Abu Lu'lu' al-Majusi ini, tempat untuk menjadi barokahnya Abu Suja'uddin, Abu Suja'uddin, Abu Lu'lu' Fairuz. Ya, jadi enggak ada label Majusinya, karena orang-orang Syiah menganggap dia pahlawan. Nah, dari sini kita bisa melihat signifikan sekali perbedaan antara kita dengan orang-orang Syiah. Kita sangat mencintai Umar, mereka sangat membenci Umar. Pembunuh Umar kita anggap sebagai orang yang terlaknat, mereka menganggap ya sebagai pahlawan, bahkan diambil barokahnya. Sehingga dari sini, hadirnya yang dimuliakan Allah, jangan pernah percaya propaganda sebagian orang yang ingin menyatukan antara Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah. Gak bakal bisa. Ya, kita memuliakan Abu Bakar, kita memuliakan Umar, mereka melecehkannya sedemikian rupa. Ya, bahkan dalam acara-acara mereka, terutama ketika acara Asyura, ya, mereka sering melaknat Abu Bakar dan Umar, melantunkan bait-bait syair untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Makanya tidak heran kalau pembunuhnya Umar mereka anggap sebagai seorang pahlawan. Ya. Ini tentang pembunuhnya Umar, Abu Lu'lu al-Majusi. Ini menurut versinya Sunni, dia mati bunuh diri. Nah, bagaimana kisahnya disebutkan secara global? Ya, secara global ketika itu Umar al-Khattab sedang mengimami salat subuh. Ya, seperti biasa beliau sebelum mengimami salat subuh, beliau meluruskan barisan, saf. Nah, ketika beliau sudah menempati posisinya, tiba-tiba ditekam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi tadi. Kisah detailnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari riwayatnya Amr bin Maimun. Beliau ini saksi mata. Jadi Amr bin Maimun ketika itu menjadi saksi mata bagaimana peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala inni la qa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Ketika itu saya berdiri untuk menunaikan salat subuh dan tidak ada antara aku dan Umar radhiyallahu taala anhu melainkan hanya Abdullah ibn Abbas. Wadza usiba. Di pagi hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam. Wa kana idza marra baina saffain qala istawu. Dan dahulu ketika Umar itu berjalan ketika dia menuju pengimaman, ya. Jadi yang sesuai sunnah itu sebenarnya ya, iqamatus shalah itu dikumandangkan ketika ya muadzin sudah melihat imam masuk masjid. Ya, dan ini kebiasaan dulu sebelum adanya jam digital. Sekarang sudah ada jam digital. Qomatnya kapan? Kalau sudah bunyi tet ya. Kalau dulu enggak, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, kita nunggu imam. Nah, ketika imam datang, barulah muadzin kemudian mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau imam sudah masuk masjid. Ya, kalau muadzin sudah melihat imam. Kemudian apa yang dilakukan oleh imam? Ya. Setelah ada iqamah, orang-orang berdiri tentunya ya. Mereka merapikan saf. Yang dilakukan oleh imam adalah mengecek lurusnya saf. Makanya Umar berjalan di antara saf dengan mengatakan istawu, luruskan saf kalian. Nah, itu sebenarnya sunnahnya. Maka alhamdulillah ketika di Yaman di Darul Hadis Ma'bar ya, katanya di madrasah aja Syekh Mukbil Darul Hadis Dammat juga seperti itu. Jadi imam muadzin itu menanti-nanti, ketika datang imam qomat, kemudian orang-orang berbaris, lalu imam dari belakang ngecek lurusnya, lurus shofnya, kelurusan shof salat, dan lurus belum, istawu, luruskan sampai beliau ke depan, baru kemudian mengimami salat. Ya, gimana kalau kita ingin menghidupkan sunnah seperti itu? Ya, tapi sekarang sudah ada jam. Jadi qomatnya sesuai dengan jam digital. Ya. Baik, qala istawu, maka Umar mengatakan istawu, luruskan saf salat kalian. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddam. Sampai kemudian beliau tidak mendapati lagi jarak ya antar saf, artinya safnya sudah lurus dan rapat, ya barulah beliau maju menjadi imam. Jadi pemimpin sholat atau imam sholat itu mengecek terlebih dahulu shofnya itu lurus atau tidak. Ya tentunya ini dalam keadaan normal ya. Kalau dalam keadaan sekarang ya memang kita keadaan khusus, keadaan wabah, apa shofnya itu berjarak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Tapi kalau normal ya itu alas dirapatkan. Qala fakabbar, ya kemudian beliau pun bertakbir. Jadi sudah mulai sholat ketika itu. Fakabbar, ya Umar takbir. Warubbama qara'a surata Yusuf awin nahl aw nahwa dhalika fi raq'atil ula hatta yajtami' an-nas. Dan seringnya Umar itu membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl ketika salat subuh. Lumayan panjang itu, Pak. Ya, salat Yusuf. Ya, surat ke-12, cukup panjang. Dan juga surat Nahl, An-Nahl. Beliau membaca surat An-Nahl. Kenapa beliau membaca surat itu? Ya, membaca surat yang panjang di rakaat yang pertama, hatta yajtami'un nas, sampai orang-orang itu berkumpul. Akhirnya artinya apa? Beliau ingin agar orang itu mendapatkan rakaat pertama. Makanya disunahkan kita kalau sholat subuh itu rakaat pertamanya agak panjang, ya, agar orang-orang yang datang terlambat itu masih bisa mendapatkan rakaat pertama. Tidak ada hajat mereka masih menunaikan hajat terlambat, tapi masih ada jeda waktu agar mereka mendapatkan sholat jamaah. Ini yang menjadi kebiasaannya Umar bin Khattab. Fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqul qatalani aw akalani kalb hina ta'anah. Maka ketika Umar itu bertakbir, ya, aku mendengar kata Amr bin Maimun, dia mengatakan qatalani, seseorang telah membunuhku. Aw akalani kalb, atau aku digigit oleh seekor, aku telah diterkam oleh seekor anjing. Hina ta'anah, ketika ada seseorang yang menikamnya. Dan ketika itu kita perlu tahu ya, gambaran Masjid An-Nabawi di masa itu tidak seperti sekarang. Keadaannya gelap zaman dahulu. Ya, tidak terlalu banyak cahaya ketika itu. Makanya banyak di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena keadaannya gelap. Ya. Fatara al-ilj bisikin, ya. Seorang telah menikam beliau dengan sebilah pisau. Dzati tarfain, yang memiliki dua belah. Ya, jadi pisaunya bercabang dua. Bisa menikam ke sini, bisa menikam ke sana. La yamuru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anah. Dan si pembunuh ini tidaklah dia kabur ke kanan maupun ke kiri, melainkan dia tikamkan pisaunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi Abu Lu'lu' al-Majus ini ketika dia berhasil menekam Umar al-Khattab, dia kabur ya, untuk memuluskan jalannya dia tikam orang-orang yang ada di sekitarnya. Hatta ta'ana 13 rajulan mata minhum sab'ah. Kemudian kata Amr bin Maimun, sampai dia berhasil menikam 13 orang sahabat yang sedang sholat subuh. Ya. Dan 7 di antara mereka sampai meninggal dunia karena tikaman tersebut. Jadi bukan hanya Umar saja yang menjadi korban, tapi 7 orang sahabat ikut meninggal dalam peristiwa tersebut. Ya. Qala falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin taraha 'alaihi burnusan. Ketika seseorang melihat kejadian tersebut, maka dia pun melemparkan burnusnya. Burnus itu orang Arab kalau sudah pakai kamis, ya, kamis itu mereka melapisinya dengan jas atau mantel, ya, terutama di musim dingin agar tidak kedinginan, ya, atau dia memakai mantel yang ada kerudungnya. Maka dia lemparkan kerudungnya itu untuk menangkap Abu Lu'lu' al-Majusi. Falamma dhanna al-ilj annahu ma'khudun nahara nafsah. Maka ketika si penikam itu mengetahui bahwa dia akan ditangkap, dia pun kemudian membunuh dirinya. Nah, ini versinya Sunni bahwa Abu Lu'lu' ya bunuh diri ketika akan ditangkap. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Wa tanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf faqaddamah. Maka ketika itu Umar yang sedang mengimami salat, beliau mencoba meraih tangannya Abdurrahman bin Auf yang ada di belakang beliau. Dan bagaimana Umar dalam keadaan tertikam, baru saja ditikam, salat harus tetap jalan. Maka Umar mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu faqaddamah, kemudian dia menarik Abdurrahman ke depan untuk mengimami salat. Faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara. Orang yang berada di sekitar Umar, maka niscaya dia akan melihat apa yang aku lihat. Wa amman nawahil masjid fa innahum la yadrun. Adapun yang salat di pojok-pojok masjid, mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Gelap ketika itu. Jadi peristiwa itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berada di saf pertama, yang berada di dekat Umar sebagai seorang imam. Adapun yang lainnya, mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Wa ra annahum qad faqadu sauta Umar. Hanya saja yang mereka ketahui bahwa suara Umar itu hilang ketika memimpin salat. Mana ini suaranya? Kok enggak ada? Wa hum yaqulun subhanallah subhanallah. Mereka mengatakan subhanallah subhanallah. Ya, merasa bahwa ada yang keliru dengan salat. Tidak terdengar suara imam. Ya. Jadi mereka enggak tahu bahwa Umar itu baru saja ditikam. Imam mereka baru saja ditikam. Mereka mengatakan subhanallah subhanallah. Fa shalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf memimpin salat berjamaah tersebut dengan salat yang ringkas. Ya. Lihat bagaimana pengagungan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap salat. Bagaimana kaum muslimin di masa kita terhadap salat? Banyak di antara mereka yang meninggalkan salat, menganggap remeh panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara para sahabat dalam keadaan imam mereka baru saja ditikam, mereka tetap menegakkan salat. Ya. Tiang agama kita salat. Barang siapa yang meremehkan salat, maka amalan-amalan lainnya pun akan dia remehkan. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi pada Umar? Falam mansarafu. Ya, maka kemudian setelah mereka selesai salat baru ketahuan bahwa semuanya baru mengetahui bahwa Umar bin Khattab telah ditikam. Kemudian dia pun memanggil Abdullah bin Abbas. Ingat, Abdullah bin Abbas termasuk orang yang berada di dekat Umar bin Khattab. Faqala yamna Abbas, unzur man qatalani. Wahai Ibnu Abbas, coba engkau lihat siapa yang telah menikamku. Fajala sa'atan thumma ja'a faqala gulamul Mughirah. Kemudian Abdullah bin Abbas pun pergi melihat siapa yang telah menikam beliau, lalu dia melapor kepada Umar, yang telah menikammu adalah budaknya Al-Mughirah. Qala as-san'u? Qala na'am. Dia yang tukang bangunan itu, kata Umar. Maka kata Abdullah bin Abbas, ya, budaknya Al-Mughirah yang berprofesi sebagai tukang bangunan itu. Qala qatalahu Allah, laqad amartu bihi ma'rufan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membunuhnya. Sungguh aku telah memerintahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kebiasaan Umar itu, beliau sering memberikan nasihat kepada siapapun, termasuk kepada budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Lalu apa kata Umar Al-Khattab? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kematianku di tangan, bukan di tangan seorang yang mengaku muslim. Abu Lu'lu' al-Majusi bukan seorang muslim. Lihat bagaimana Umar gak ingin agar kematiannya itu menjadi dosa bagi saudaranya sesama muslim. Kalau yang membunuh ke orang kafir, biarlah. Ya, dia akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang membunuh seorang muslim, maka tentu seorang muslim adalah saudara beliau. Beliau tidak ingin agar saudaranya diadab karena pembunuhan tersebut. Qala fahtumila ila baitihi fantalaqna ma'ah. Maka kemudian Umar yang terluka parah dibawa ke rumahnya dan kami pun mengiringi Umar ke rumahnya tersebut. Wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yawma idzin. Dan ketika itu seolah-olah kaum muslimin ditimpa sebuah musibah yang belum pernah mereka rasakan. Jadi penikaman Umar ini adalah musibah yang sangat berat bagi kaum muslimin. Mereka belum pernah merasakan ya, sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah yang lebih berat dari peristiwa ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqailun yaqul la ba'as. Maka sebagian di antara mereka ya mengatakan ya tidak mengapa, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, atas diri Umar. Wa qailun yaqul akhafu alaih. Sebagai lagi mengatakan aku sangat mengkhawatirkan kedudukan, aku sangat mengkhawatirkan ya keadaan Umar bin Khattab. Fa utiya bi nabidhin. Maka kemudian ketika itu Umar berbaring lalu dia diberi minuman nabidh. Nabidh ini adalah minuman yang populer di masa itu berupa air rendaman kurma atau air rendaman anggur. Kalau bahasa kita sekarang seperti apa? Infus water. Ya. Jadi airnya itu berasa buah. Qala fa kharaja min jawfih. Maka ketika beliau minum nabidh tadi airnya itu keluar dari lambung beliau. Ya, ketika beliau diminumkan nabidh, maka nabidhnya itu keluar dari lambung beliau, sudah bocor perut beliau. Tsumma utiya bilaban fa syaribahu fa kharaja min jurhi. Lalu kemudian beliau pun diberi minum segelas susu. Beliau meminumnya, maka kemudian susu itu pun keluar dari luka tikaman beliau. Ya. Jadi kondisi beliau sudah demikian parah. Fa'alimu annahu mayyit. Maka para sahabat pun menyadari bahwa tidak lama lagi Umar bin Khattab akan segera meninggal dunia karena saking parahnya luka yang beliau dapatkan. Fadakhalna alaihi waja'a an-nas faja'alahu yuthnuna alaihi. Maka setelah orang-orang menyadari tidak lama lagi Umar bin Khattab akan segera meninggal dunia, maka satu persatu di antara mereka mendatangi Umar kemudian memberikan pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian datang seorang pemuda, waja'a rajulun syabun. Datanglah seorang pemuda ke hadapan Umar, faqala abshir ya amirul mukminin. Dia berusaha memberikan hiburan kepada Amirul Mukminin. Bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin, bi busyrallahi lak, dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqadamin fil Islam, karena engkau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau pun telah masuk ke dalam Islam. Ma qad alimta thumma walita fa'adalta thumma shahadatun. Dan kemudian tidak ada yang kami, dan engkau telah mengetahui bagaimana kepemimpinanmu. Ketika engkau diberi tanggung jawab, engkau telah melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh keadilan. Thumma shahadah. Kemudian akhir kehidupanmu kau tutup dengan mati syahid. Maka bergembiralah wahai Amirul Mukminin, kekurangan apa lagi yang ada pada dirimu? Engkau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah mengorbankan jiwamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau diberikan tanggung jawab kepemimpinan, engkau telah melaksanakan amanah yang dibebankan kepadamu dengan penuh keadilan. Maka tinggal kabar gembira wahai Amirul Mukminin yang engkau akan dapatkan. Maka apa kata Umar kemudian menanggapi pemuda tersebut? Qala waditu anna dhalika kafafun la alayya walali. Cukuplah bagiku apabila amalan kebaikan itu, amalan kebaikanku seimbang dengan amalan kejelekanku. Artinya kata beliau, kalau amalan kebaikanku itu sudah cukup untuk melunasi keburukan-keburukanku, maka itu sudah cukup. Kalau lebih daripada itu, maka itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma adbar idza izaruhu yamassul ard. Ini ada sebuah momen yang cukup unik dari Umar bin Khattab. Ya, yang sangat mengesankan dari sosok Umar bin Khattab. Ketika pemuda itu setelah menghibur Umar bin Khattab, memberikan hiburan kepada Umar bin Khattab, memuji Umar bin Khattab, dia pun berpaling. Kemudian Umar melihat sarung dari pemuda tersebut menyentuh lantai. Berarti apa? Isbal dia. Sarungnya melebihi batas yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan agar sarungnya kaum muslimin itu berada di atas mata kaki. Maka kemudian sarung pemuda ini sampai nyapu lantai. Maka Umar lihat bagaimana beliau di ujung kehidupan beliau, ketika kematian itu sudah di hadapan mata beliau, ketika beliau sudah terluka parah, beliau panggil lagi sang pemuda tadi. Qala ruddu alayyal gulam. Ketika melihat sarungnya tadi menyapu lantai, panggil kembali pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi yang memuji Umar dikembalikan kepada Umar, lalu Umar mengatakan, ya bna akhi irfa saubak, wahai putra saudaraku. Ini panggilan ya terhadap orang yang masih muda. Wahai putra saudaraku, irfa saubak, angkatlah kainmu, fa innahu abqa li saubik, karena dengan mengangkat kainmu maka ini akan membuat pakaianmu itu lebih awet. Jadi tidak apa, tidak menggesek lantai, pakaiannya akan lebih awet. Wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa di hadapan Rabbmu. Ya, jadi terhindar dari sikap sombong. Karena Nabi SAW mengatakan ya bahwa di antara orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengelurkan sarung atau kainnya di bawah mata kaki, sehingga lebih aman agar sarung seseorang itu diangkat melebihi mata kaki. Maka kata Umar, yang demikian itu lebih bertakwa atas dirimu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sampai di penghujung hidup beliau, beliau masih beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa yang diinginkan oleh Umar? Beliau ingin dimakamkan di sampingnya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Umar putra beliau, coba lihat utang-utangku ada berapa. Ya, ambillah dari hartaku, ambillah dari harta keluargaku untuk membayar hutang-hutangku. Jadi beliau ingin meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan hutang. Kemudian beliau pun meminta kepada Abdullah bin Umar untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampaikan salam kepada Aisyah dari Umar. Beliau tidak mengatakan, ya, jangan katakan salamnya dari Amirul Mukminin, karena mulai hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin, masa tugasku sudah selesai. Kemudian sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku ingin dimakamkan di samping sahabatku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sesungguhnya akulah yang menginginkan tempat ini, namun di hari ini aku tidak akan mementingkan diriku. Aku akan berikan posisi tersebut kepada Umar bin Khattab. Dan ketika itu Aisyah di kamarnya menangis ketika mendengar berita ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya kemudian bangkit setelah dia mendengar kabar gembira bahwa Aisyah mengizinkan beliau radhiyallahu taala anhu untuk dimakamkan di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Namun lihat bagaimana kerendah hatian Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada para jamaah, apabila aku telah meninggal, minta izin kembali kepada Aisyah. Mungkin Aisyah ya ketika dia memberikan izin itu karena tidak enak karena aku masih hidup. Mungkin dia berubah pikiran. Kalau aku meninggal dunia, mungkin dia berubah pikiran. Maka minta izinlah kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu anha tetap mengizinkan Umar untuk dimakamkan di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelum Umar radhiyallahu taala anhu ini meninggal dunia, ada beberapa wasiat yang beliau tinggalkan untuk para sahabat, dan juga wasiat yang paling penting ketika itu adalah berkenaan dengan siapa yang menjadi khalifah pasca wafatnya beliau.